Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah mendekati 10 akhir bulan Ramadan. Dan di hari-hari itulah para kekasih Allah semakin lagi meningkatkan ibadahnya, termasuk kekasih Allah Rasulullah yashuddu mizarahu, mencincinkan lengan baju, artinya semakin giat, wa yughidu ahlahu, membangunkan keluarganya, wa yuhyi lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Maka hendaknya kita pun juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf termasuk salah satu dari yang perlu kita lakukan di saat kita memasuki bulan Ramadan, khususnya sebelum akhir bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-asr al-awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai meninggal. Tsumma ya'takifu azwajuhu min ba'dihi atau ba'dahu. Kemudian setelah itu para istri-istri Nabi juga melanjutkan iktikafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kami himbaukan di sini adalah mari kita di saat masuki 10 akhir bulan Ramadan semakin giat kita beribadah. Kita tingkatkan. Ayo kita iktikaf di masjid seperti iktikaf Nabi Muhammad SAW. Adapun hukum iktikaf, kita pakai madhab Syafi'i yang paling enak, paling mudah, yaitu iktikaf di dalam masjid biarpun hanya sebentar. Artinya tidak harus pakai sehari semalam seperti sebagian madhab yang lainnya, tapi dalam madhab Imam Syafi'i cukup kita masuk masjid niat iktikaf karena Allah, maka dapat pahala iktikaf. Dan niat iktikaf pakai bahasa Indonesia pun boleh. Dan mari kita budayakan menghidupkan Ramadan secara utuh. Kemudian 10 akhir bulan Ramadan. Adapun riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar sangat mudah didapat di tanggal 23, tanggal 21, 25. Itu artinya bukan kita hanya memilih untuk iktikaf di tanggal-tanggal ganjil. Akan tapi para kekasih Allah itu di hari-hari itu lebih giat lagi. Akan tapi kejadian di masyarakat sering salah bahwasanya orang misalnya masjid ini mengambil tanggal 29, masjid berikutnya ngambil tanggal 27, masjid yang lain 25, 21. Itikaf hanya semalam tok, itu saja. Dan ini melemahkan semangat umat. Ketahuilah bahwa semestinya kita hidupkan setiap hari, setiap malam, biarpun malam genap. Adapun apa yang kita dengar dari para ulama bahwasanya lebih diharap di hari yang ganjil seperti yang disabdakan Nabi, kemudian para ulama memilih tanggal 21, 23. Itu bukan berarti Imam Syafi'i hanya itikaf tanggal 21, tidak. Imam Syafi'i setiap malam juga itikaf, hanya di tanggal ini adalah arja, lebih diharap akan datang Lailatul Qadar. Tapi betul, setiap masjid yang pakai satu, ngambil satu, misalnya tanggal 27 saja, itu hampir rata-rata selain hari itu adalah sepi. Dan kadang orang kalau sudah iktikaf tanggal 21, diajak ke tanggal 22-23, katanya sudah Lailatul Qadaran. Kalau sudah yang ngambil tanggal 27, diajak tanggal 21, nggak mau. Karena Pak, Lailatul Qadar saya tanggal 27. Bukan begitu. Akan tapi, para ulama menyebut hari ganjil yang ditentukan itu, bukan berarti beliau setelah selain itu tidak beriktikaf. Iktikaf tetap. Dan mari kita seperti itu. Bahkan termasuk kemurahan Allah dirahasiakan. Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberitahu kalau Lailatul Qadar datang malam ini. Kalau seandainya Lailatul Qadar dikasih tahu oleh Allah datang malam tertentu, maka akan rusaklah dunia ini. Orang tidak mau kerja, orang tidak ini, bingung semuanya. Sopir angkot berhenti, semuanya berhenti. Hanya menunggu malam itu. Akan tapi disembunyikan oleh Allah agar tampak, agar terlihat siapa yang lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan beri kemuliaan di Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr, yang dikatakan lebih bagus daripada 1000 bulan. Mari kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Dan disabdakan dari hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, ketahuilah bahwa 10 akhir apa malam-malam yang akhir lebih bagus daripada awal. Cuman kalau orang mempunyai mulai habis isya sampai jam 12, alaih, mangga, silakan, monggo, ayo. Yang ingin mengambil malam sampai subuh, ayo. Semampunya, ada yang ingin 1 jam di masjid, silakan. 2 jam, ayo. Sampai pagi juga boleh. Intinya harus kita mengambil bagian di dalam beriktikaf, khususnya bulan Ramadan. Khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Khususnya lagi di hari-hari ganjil. Maka biasanya kami laksanakan masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon adalah setiap tanggal 20 sudah masuk, kita kumpul. Setiap jam, mulai jam 12 sampai pagi. Habis sholat terawih kita istirahat sesaat, agar hak tubuh, hak badan kita beri istirahat. Setelah itu kita masuk jam 12 sampai pagi, selesai, masya Allah. Nah, itulah keindahan. Dan seperti itu seharusnya kita itu menghidupkan malam-malam seperti itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau bisa hal-hal yang menjadikan kita lupa dan lalai, kita tinggalkan. Apapun mainan, apapun, ayo memasuki bulan 10 akhir bulan Ramadan yang Nabi sendiri menyincingkan lengan baju beliau. Beliau siapa? Beliau orang yang tidak pernah berdosa dan tidak akan berdosa, yang Allah ridhoi, tempatnya surga paling tinggi, paling mulia. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat giat untuk beribadah khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Dan para ulama-ulama soleh pun demikian. Di bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, ini perlu kita membuat satu acara yang menghidup, yang hidup betul kita, yang sekiranya kita tidak ngantuk saat itu. Tentu acara yang diridhoi oleh Allah. Itikaf bersama, itu kalau rame-rame itu ngantuknya hilang. Ayo kita budayakan di setiap masjid, jangan ngambil satu hari saja. Mungkin sudah tradisi yang ada di kampung kita dari masa ke masa, Lailatul Qadarannya adalah tanggal 27. Tapi sekarang yuk kita tambah. Kita tambah kapan? Kita tambah hari-hari sebelumnya. Dan kita berbanyak mulai tanggal 20, 21, 22, 23 terus. Maka insya Allah kita tergolong orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan keutamanya besar. Lailatul Qadar adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah surga. Kemuliaan di hadapan Allah. Amal ibadahnya seperti amal ibadah 1000 bulan. Dan masih banyak keutamaan di Lailatul Qadar. Dan itu yang dirindukan para kekasih-kasih Allah. Dan ingat, Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara malam-malam. Dan yang paling diharap Lailatul Qadar adalah malam Ramadan. Dan di antara malam Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, di antara 10 akhir bulan Ramadan adalah hari-hari ganjil. Tapi jangan kita menjadi salah berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar seolah-olah hanya di hari ganjil saja. Tidak, di hari genap pun bisa datang Lailatul Qadar. Cuma di hari ganjil adalah lebih diharap. Akan tapi bagi ahli iman yang benar-benar rindu untuk Lailatul Qadar, tidak mencegat di saat lewat saja. Jauh-jauh, apalagi di saat lewatnya tidak diketahui. Lewatnya tidak diketahui, maka orang cerdas akan selalu menanti-menanti. Dan menanti Lailatul Qadar maknanya bukan kita bengong di tengah malam, akan tapi bagaimana malam-malam Ramadan kita jadikan untuk beribadah. Jika ibadah kita itu tepat di malam Lailatul Qadar, maka kita akan dapatkan kemuliaan dari Allah lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.